Alhamdulillah, kita puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan kurnia-Nya. Jadikan kita hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhirat. Jadikan kita hamba-hamba yang sentiasa ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melengkapkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Jadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa pada malam ini, insya-Allah kita teruskan kajian kita di dalam membaca kitab Syarah Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai ke hadis 42 di dalam bab yang ketiga, iaitu bab sabar, di dalam kitab muka surat 182, iaitu hadis yang berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lamma kana yawm Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qitma فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال الرجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصفر ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر yang maksudnya diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada hari terjadinya perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutamakan beberapa orang sahabat pada waktu pembahagian. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada Al-Aqra' bin Habib, begitu juga kepada Uyainah dan beberapa orang bangsawan Arab. Rasulullah SAW mengutamakan mereka dalam pembahagian. Lalu seorang lelaki berkata, demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembahagian yang sama sekali tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Aku berkata, demi Allah, aku akan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun datang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kata-kata lelaki tersebut. Setelah mendengarnya, wajah beliau berubah dan kemudian beliau bersabda, siapa lagi yang mampu berbuat adil jika Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Kemudian beliau bersabda lagi, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa. Dia telah disakiti oleh kaumnya lebih banyak dari ini, tetapi dia tetap bersabar. Aku berkata, aku tidak akan menyampaikan lagi percakapan aku pun kepada beliau setelah peristiwa ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, perkataan kasirfi adalah silupan warna merah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang agung, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang daripada sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam di kalangan para sahabat. Maka dia dari kalangan orang muhajirin. Dan Abdullah bin Mas'ud ni, kalau kita ingat lagi, beliau adalah seorang ulama tafsir di kalangan sahabat. Beliau terkenal dengan kepakarannya dalam mengetahui segala perkara berkenaan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana diturunkan, sebab diturunkan, apa hukum hakamnya dan sebagainya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga terkenal dengan selalu membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW pada suatu hari berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iqra, yakni bacalah Yani bacalah apa daripada Al-Quran yang kau, kau nak baca. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil. Apakah aku nak bacakan Al-Quran untuk kau wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran ini turun atas engkau? Maka jawab Rasulullah SAW, teruskan. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran di dalam surah An-Nisa. Maka akhirnya apabila sampai wa kaifa wajidna bika ala haula'i bi syahid, dan kami akan datangkan engkau ke atas mereka itu sebagai seorang saksi, maka Rasulullah SAW pun bersabda, hasbuka, cukuplah. Dan didapati bahawa Rasulullah SAW air matanya mengalir daripada matanya. Jadi itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an diminta oleh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran untuknya. Baik, jadi itu zaman zaman sahabat. Bila jumpa, dia suruh kawan dia baca, baca apa? Al-Quran. Kemudian bila dia baca Al-Quran, apa dia orang buat? Baca sama-sama ke dengar? Dengar. Dengar gitu je ke? Dengar betul-betul? Dengar betul-betul. Tadabur kan? Fahamkan maknanya. Dan dapatkan merasa, dapat merasakan bahawa Al-Quran itu turun seolah-olah dia sedang berkata-kata dengan dengan mereka. Itulah asma' pendengaran pada zaman zaman sahabat, pada zaman salafus salih. Tapi zaman sekarang apa mereka buat? Kalau mereka berkumpul, mereka suruh nyanyilah, mereka suruh nasyidlah dan sebagainya. Quran kalau baca pun waktu buka, buka majlis. Lepas tu apa yang diorang buat, Allahuakbar. Kalau orang faham apa yang dibacakan dalam Al-Quran pada awal majlis itu ke tidak, Allahu a'lam. Jadi ambil berkat saja dengan dengan baca Al-Quran. Ini sedih dengan Al-Quran. Memang akhir zaman kaum ini, kaum Muhammad SAW yang akan mengambil Al-Quran sebagai barang yang ditinggalkan. Waqala Rasulullah, ya Rabbi inna qawmi tafadu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul itu, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku ini mengambil Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan, mereka tinggalkan. Itu zaman Rasulullah SAW. Baik, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan bahawa pada perang Hunain, dalam peperangan Hunain, bilakah peperangan Hunain itu terjadi lebih kurang tahun ke-8 selepas hijrah, selepas penaklukan kota kota Mekah. Sedikit selepas penaklukan kota Mekah, iaitu pada tahun 8 hijrah. Jadi selepas Fathu Mekah, mereka pergi berperang di kota Hunain yang dekat dengan negeri Taif. Jadi dah selepas hijrah, dah lambat dah tu. Jadi apa yang berlaku, kata Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW telah menang di dalam peperangan tersebut bersama askar-askar para sahabat dan telah mendapat harta rampasan perang, iaitu Al-Ghanah, Al-Ghanimah ataupun Al-Anfal. Kemudian Nabi SAW sebagai ketua peperangan, maka dia akan membagi-bagikan harta peperangan tersebut. Di antara yang mendapat bahagiannya adalah seorang yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Tetapi bezanya daripada orang lain, Al-Aqra' bin Habis ini mendapat 100 ekor unta. 100 ekor unta. Dan itu adalah jumlah yang amat-amat banyak sekali pada zaman itu, bahkan pada zaman ini. Kalau 100 ekor lembu, atau berapa ekor lembu? Ekor lembu tak kurang daripada 2,000 ke 2,500 ringgit. Ringgit kalau sini kat $1,000, kalau 100 zaman tu dah $100,000. Kita dulu zaman dulu, kita punya zaman dulu 50 sen tu dah boleh macam-macam, satu hari boleh makan minum, ni RM100,000. Diberikan begitu je, tak ada usaha apa-apa, diberikan. Dan juga diberikan kepada Uyainah bin Hafs bin Hisnin seperti itu, 100 ekor lagi ekor unta. Dan dia memberikan beberapa orang daripada bangsawan Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan dia mengutamakan athar, mengutamakan athara ithar, mengutamakan mereka dalam pembahagian. Artinya ada orang-orang lain juga yang mendapat bahagian dalam daripada harta rampasan perang tersebut, tetapi mereka tidak diutamakan. Nanti mereka dapat sedikit. Tapi yang tiga orang ini dan orang-orang bangsawan-bangsa daripada kalangan Arab ini, ketua-ketua kabilah ini mendapat jumlah yang amat besar. Adil tak adil? Adil. Nampak macam tak? Tak adil. Jadi itulah yang kita nak kena tahu, apa tu definisi adil. Adil tu maknanya sama rata. Laki dapat satu, perempuan dapat satu. Macam tu adil. Adakah adil maknanya kalau ada anak, semuanya anak? Semua awak kasi gula-gula, seorang satu misalnya. Ataupun ada anak belum boleh makan gula-gula lagi. Jadi dia kena kasi susu. Jadi kalau kasi semua gula-gula, awak dah adil lah tu. Tak boleh juga kan? Jadi di sini dia sini adil. Adil bukan musawah. Adil bukan musawah. Musawah tu dalam bahasa Arab maknanya sama rata. Jadi Allah SWT dalam hukum akarnya, dalam syariat, hukum-hukumnya semuanya adil. Tetapi apakah hukumnya semuanya sama rata? Tidak. Lelaki lain, wanita lain, dan kemudian di kalangan manusia tu pun ada perbezaan-perbezaannya dalam hukum. Hamba lain, merdeka lain dan sebagainya. Tidak semuanya sama. Baik, jadi di dalam pembahagian harta ini ada yang dilebihkan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dia kata secara tepat, wa asarahum yauma idzin, dan pada hari itu dia telah mengutamakan mereka di dalam pembahagian. Faqala rajul, maka berkata seorang lelaki, dia tengok dia tak boleh tahan, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah, demi Allah ini adalah pembahagian yang tidak diadilkan padanya ataupun tidak adil dan tidak dikehendaki, tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah, wajah Allah. Lalu aku berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ada waktu tu dia dengar apa yang lelaki tu cakap, dan dia berkata, demi Allah aku akan mengkhabarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak laporkan, dia dengar, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak dengar. Jadi dia nak sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu semua faedah bahawa kita bila dengar sesuatu yang munkar, maka kita sampaikan. Supaya apa? Supaya kemungkaran itu tidak terus menerus dikerjakan oleh orang. Jadi hendak dilaporkan. Jangan laporkan kepada siapa? Kepada geng-geng ke apa? Supaya apa? Supaya buruk-burukkan dia. Tak ada, laporkan kepada orang yang berkuasa. Yang boleh lakukan sesuatu. Yang boleh lakukan sesuatu dengan tak sama. Semua orang ada kedudukannya, ada tanggungjawabnya. Berikan kepada orang yang telah dibebankan tanggungjawabnya untuk melaksanakannya. Jadi siapa dia pada zaman itu? Rasulullah SAW. Dan kemudian ini, kata-kata ini adalah kata-kata yang bersangkutan dengan hak Rasulullah SAW. Dia lebih dahsyat lagi. Ini bukan kemungkaran biasa, tapi kemungkaran luar biasa. Dia cakap pasal pribadi Rasulullah SAW, dan dia mengatakan sesuatu yang lebih besar daripada cakap pribadi saja, kerana dia menggunakan kata-kata yang zahirnya adalah kekufuran. Bukan maksiat, bukan fasik saja, ini dah kekufuran, kafir. Ini adalah pembahagian yang tidak adil. Tidak adil. Rasulullah SAW tidak adil, sebab dia adalah pelakunya, dia adalah pembahaginya. Dia tidak adil. Kemudian dia kata apa? Dan tidak dikehendaki di dalam pembahagian ini wajah Allah. Ya, ini tidak ikhlas, tidak redha, tidak mencari keridaan Allah SWT. Tetapi untuk mencari keridaan manusia. Ini kan satu sifat yang amat keji di dalam Islam. Sifat yang diperangi oleh Islam, diperangi oleh Al-Quran dan Hadis, iaitu tidak melakukan sesuatu ibadat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk orang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan daripada ikhlas. Jadi untuk manusia dilakukan perkara ini, kata orang tersebut. Dan ini bukan datang daripada orang Islam. Yang ini perbuatan ini kalau berlaku, susah nak katakan daripada orang Islam. Buat sesuatu tak nak keredaan Allah SWT, nak reda manusia. Dan dia katakan ini kepada imam agama ini, imam muttaqin, ketua orang-orang muttaqin. Jadi macam mana ni kalau ketua kena tuduh seperti ini, bagaimana tidak dilaporkan kepada pihak penguasa? Jadi Abdullah bin Mas'ud terus berkata, demi Allah, la ukhbiranna, dia sumpah lagi, la ada, nun kat belakang tu pun ada, aku benar-benar akan mengkhabarkannya kepada Rasulullah SAW. Jadi dia pun pergi berjumpa Rasulullah SAW, fa'akhbartuhu, lalu aku pun memberi tahu dia tentang apa yang lelaki tadi katakan. Kemudian kita lihat apa yang berlaku. Rasulullah SAW kata Abdullah bin Mas'ud, fataghayyara wajhuhu, maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta kana kafir, berubah wajah Rasulullah sallallahu mendengarkan khabar tersebut sehingga warnanya berubah seolah-olah telah dicelup dengan celupan warna merah. Maknanya berubah terus daripada putih kepada warna merah. Dan itu adalah sifat Rasulullah SAW. Bahawa kita boleh lihat, boleh nampak keadaan beliau, kalau dia gembira ataupun kalau dia tak gembira, kalau dia marah, daripada wajahnya nampak. Kerana dia adalah orang yang ikhlas zahir dan batin. Apa yang ada kat dalam hatinya keluar kat dekat batin. Tak ada yang macam bahagian orang lain kat dalam, lain kat luar. Satu lain kat luar, lain kat dalam lah. Dalam hati lain, kat luar dia lain. Boleh senyum, boleh apa-apa semuanya, dalam hati dia macam-macam. Baik. Dan ini pula sebenarnya apa yang berlaku pada Rasulullah SAW ni, bukan kerana dia adalah satu dakwaan yang tidak benar sahaja begitu, tetapi adalah dakwaan yang tidak benar tentang sesuatu yang amat-amat besar, iaitu tentang kedudukan beliau sebagai Rasulullah SAW, pesuruh Allah, ketua orang-orang beriman. Kata-kata ini amat berbahaya sekali. Bukan kerana dirinya sebagai manusia, sebagai Muhammad SAW, tapi sebagai Rasul. Maka kata Rasulullah SAW, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu, siapakah yang akan berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Jadi orang tu kata, sejak bila saya kata Allah tak berlaku adil? Saya cuma kata, ini pembahagian ni tidak dikehendaki keadilan di dalamnya. Tetapi maksudnya, apa yang dicakap oleh Rasulullah SAW, disabdakan Rasulullah SAW, iaitu kalau Allah dan Rasulnya tidak adil. Maksudnya awak dah kata Allah dan Rasulnya tidak adil. Mana datang yakni Allah SWT di sini sebagai pelaku, sebagai fa'il? Jawabnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam urusan agama ini adalah daripada Tuhannya, yakni daripada Allah Rabbul Alamin. Rasulullah SAW lakukan semuanya dengan perintah Allah SWT. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan agama. Jadi kalau kamu mengatakan sesuatu itu berkenaan dengan Rasulullah SAW, sebenarnya kamu telah mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang boleh berlaku adil? Kalau Allah tak boleh berlaku adil, Rasulullah tak boleh berlaku adil. Ada tak orang berlaku adil? Kalau gitu Abu Bakar pun tak boleh berlaku adil. Sebab siapa Abu Bakar dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Siapa lagi kat dalam dunia ni yang seperti Abu Bakar atau seperti Rasulullah SAW? Tak ada lagi yang boleh berlaku adil. Sebab itu kalimah ini sebenarnya adalah kalimah kekufuran. Kemudian Rasulullah SAW, apa dia kata ataupun apa dia buat? Adakah dia kata pancung kepala orang tu, tangkap dia? Tak ada. Apa dia kata? Ya Arhamullahu Musa, fadhu dia biakta min hadha fasabara, semoga Allah merahmati Musa, sesungguhnya dia telah disakiti dengan lebih daripada ini, tetapi dia telah bersabar. Kemudian Rasulullah SAW, apa yang dia lakukan, apa yang dia ingat, dia teringat tentang orang lain yang pernah disakiti lebih daripada apa yang sedang dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia maknanya ketika itu dia telah disakiti ini satu penganiayaan yang besar. Cakap Rasulullah SAW tidak adil. Kata-kata ini disangkakan kecil tapi sebenarnya dia adalah besar. Tahtabunahu hayinan wa huwa indallahi azim. Kamu sangkakan kata-kata yang kamu campakkan itu adalah kecil tetapi dia besar di sisi Allah. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan orang lain yang pernah kena lebih dahsyat daripada ini, iaitu Nabi Musa AS, salah seorang daripada saudaranya daripada kalangan Anbiya. Dia pernah disakiti dengan lebih daripada ini tetapi dia sabar. Kalau dia boleh sabar, maknanya Rasulullah SAW ingatkan diri dia sendiri, iaitu dia pun terpaksalah bersabar. Dia pun lebih-lebih lagi kena sabar sebab ini bukanlah lebih banyak daripada yang dikenal kepada Nabi Musa AS. Jadi itu kesimpulan hadis yang dibawakan di dalam bab ini. Jelas daripada manakah yang diinginkan oleh pengarang kitab iaitu Imam An-Nawawi daripada hadis ini sebagai pengajaran tentang ataupun hukum ahkam tentang sabar. Kita galakkan untuk umat Islam bersabar bahawa rasul mereka, nabi mereka sallallahu alaihi wasallam pun pernah disakiti tetapi dia telah bersabar. Kita lihat apa yang disyarahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di penjelasannya, perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika terjadi perang Hunain, iaitu perang yang terjadi setelah penaklukan kota Makkah. Rasulullah SAW memerangi mereka dan mendapatkan ghanimah yang banyak dari mereka, yang berupa unta, kambing, uang dirham dan dinar. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di Ja'rana, iaitu satu tempat yang tertinggi di tanah haram dari arah Taif. Dia bukan tempat tertinggi ya. Muntaha maknanya dia hujung, hujungnya tanah haram. Maknanya lepas Ja'rana itu dah tanah halal. Jadi kalau orang keluar daripada Ja'rana itu, maknanya dia dah masuk tanah halal. Masuk aja daripada Ja'rana masuk ke arah Baitullahil Haram, maka dia dah masuk tanah haram. Maknanya bila dia masuk daerah itu, dia kena jatuhkan ihram kalau dia nak buat haji ataupun umrah. Rasulullah SAW tinggal di tempat itu dan membahagikan harta rampasan, yani ghanimah, dan membahagikan harta rampasan itu kepada orang-orang mu'allaf dari para pemimpin kabilah yang baru saja masuk Islam. Mu'allaf ni adalah orang-orang yang baru masuk Islam, bukan orang Cina ke apa. Ini orang Arab ni, tapi baru masuk Islam pun dipanggil mu'allaf. Jangan nampak dia orang Cina Dia Islam aja kita panggil mu'allaf. Tentang dia lagi lama Islam daripada kita. Datuk nenek ni lebih lama masuk Islam. Beliau memberi mereka, yakni Rasulullah SAW memberi mereka dengan pemberian yang banyak, hingga setiap orang dari mereka diberi 100 unta. Maknanya harta rampasan perang yang diperolehi oleh para sahabat ketika itu amat banyak. Lalu salah seorang dari kaum berkata, tidak disebutkan siapa dia, kerana itu bukan maksudnya, itu bukan perkara yang penting kat sini. Siapa dia lah, apa jadi pada dia dan sebagainya. Yang penting adalah pengajaran daripada hadis ini. Apa yang dia kata? Demi Allah, ini adalah pembahagian yang tidak adil dan tidak untuk mencari keridhaan Allah. Dia sumpah, mestilah kalau kita sumpah, statement yang datang selepas sumpah itu perkara yang kukuh, yang kuat, ataupun sesuatu yang berdasarkan ilmu. Sebab ini satu sumpah. Tetapi kita dapati orang ini tidak cermat. Dia sumpah, tetapi statement yang datang selepas sumpah dia itu bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan apa? Emosi lah. Berdasarkan perasaan lah. Apa lagi? Marah, tak puas hati. Mana boleh beratuh, dia baru masuk Islam. Yang lain-lain tu lagi dah lama dah masuk Islam, dah tahan macam-macam kesusahan, pergi perang apa semua, dia dapat tiket je. Ada yang tak dapat langsung. Ada yang tak dapat langsung. Kalau golongan ansar lagi dapat sikit. Muhajirin dapat banyak. Baik, minta maaf. Orang ansar dapat sikit. Enggak betul. Orang muhajirin dapat banyak. Itu pun orang ansar bising juga. Kenapa orang muhajirin dapat banyak? Kita kan orang ansar. Lepas tu Rasulullah SAW pun jawab, apakah kau reda kalau orang muhajirin jadi baju dan engkau wahai orang ansar jadi kulitnya? Maknanya apa? Rasulullah SAW pemakaiannya. Muhajirin dapat banyak tapi dia baju, tapi kurang kulit, lagi dekat dengan aku. Okey Rasulullah SAW, okey, puas hati kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalaulah bukan kerana hijrah, lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan kerana hijrah, tentu aku ni adalah orang ansar, Al-Ansari, Muhammad Al-Ansari. Tapi Muhammad sekarang, title dia adalah Al-Muhajir. Pasal hijrah. Kalau tak hijrah, dia orang ansar. Sebab tu dia takkan keluar daripada negeri Madinah, kota Madinah. Makan wafat di kota Madinah. Jadi itu kelebihannya. Jadi orang ansar akhirnya pun faham. Maknanya para sahabat ni walaupun imannya kuat, walaupun yakni mereka punya pengorbanan untuk Islam dan sebagainya, tapi mereka tetap manusia biasa. Kita jangan sangkakan mereka malaikat. Itu masalahnya. Ada orang kita ni bila nampak orang tu hebat aja, terus kita anggap dia dah lebih daripada manusia. Macam-macam power dia ada. Lepas tu dia lebih daripada sahabat, lebih tak jadi macam malaikat pula. Sampai tak ada salah sikit, tak ada apa, tak macam manusia. Betul lah. Takkan sebenarnya macam itu sekali. Kalau kita faham, kita baca banyak hadis Rasulullah SAW, sejarah kita baca, kita dapati bahawa itu adalah generasi yang terbaik. Macam inilah mereka. Jadi memang mereka ada beberapa perkara, tetapi walau bagaimana mereka mempunyai kelebihan yang luar biasa. Para sahabat pun rasa juga kan. Baik, jadi satu lelaki ini, ini adalah satu pembahagian yang tidak adil dan tidak dikendaki keredaan Allah. Na'udzubillah. Dia mengatakan seperti itu terhadap pembahagian yang dilakukan Rasulullah SAW. Cinta dunia dan syaitan telah menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Kenapa dia katakan gini? Dia sayang sangat dengan harta, dengan dunia, dan dia telah mengikut hawa nafsu dia, maknanya dia telah ikut syaitan, maka dia telah menjerumuskan orang ini ke dalam kehancuran. Ini adalah perkataan kafir kerana telah menganggap Allah dan Rasulnya tidak adil dan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencari keredaan Allah SWT. Tak ada orang sanggup mengatakan Rasulullah SAW tidak mencari keredaan Allah walaupun seminit pun. Jangan kata dalam perkara yang besar, harta dan sebagainya, seminit pun Rasulullah SAW rasanya tak akan memikirkan melainkan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Di dalam sebuah hadis sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu biasanya mengingati Allah, zikrullah, pada setiap keadaannya. Pada setiap keadaannya. Sampai ulama-ulama mengambilkan setiap keadaan walaupun dalam keadaan apa? Keadaan junub. Sebab tu mereka mengatakan daripada hadis ini, wanita yang dalam keadaan haid pun boleh zikir, boleh baca Quran pun, daripada hadis yang umum ini. Kemudian bila ada hadis-hadis yang mengkhususkan, mereka kata ini khusus. Bagaimana yang berlaku Rasulullah SAW bila qada hajat, orang beri salam, dia tak jawab. Habis qada hajat dia keluar, dia jawab waalaikumsalam. Tunjukkan waktu qada hajat di dalam bilik air itu tak boleh zikrullah. Kita kena cakap zikrullah yang menyebut dengan lisan lah, di dalam keadaan ini. Zikrullah ni banyak makna dia, tapi di antaranya adalah untuk menyebut dengan lisan. Baik, jadi takkanlah Rasulullah SAW tidak mencari keredaan Allah dalam pembahagian harta benda ni. Takkan dia nak cari keredaan orang ataupun untuk apa ni, kita katakan hak peribadinya ataupun keinginan peribadinya sendiri. Tidak diragukan lagi bahawa Rasulullah SAW menginginkan keredaan Allah. Beliau ingin merayu, memujuk hati para pembesar kaum itu agar mereka memperkuat barisan Islam Kerana para pembesar kaum, jika kecintaan mereka kepada Islam dan keimanan mereka kuat, mereka akan membawa kebaikan yang banyak. Kerana akan diikuti oleh kabilah-kabilah dan keluarga-keluarga lainnya, sehingga mulialah Islam dengannya. Akan tetapi kebodohan dapat menjerumuskan pemiliknya kepada kehancuran. Jadi ini yang disebutkan oleh ulama, kenapa Rasulullah SAW lebihkan orang-orang yang baru masuk Islam. Kerana mereka ada pembesar-pembesar kabilah mereka. Kalau mereka masuk Islam, sayang pada Islam, Islam akan kuat. Kerana orang yang mengikuti mereka akan masuk Islam dan akan menguatkan Islam. Menunjukkan apa kat sini? Bahawa di dalam bilangan, di dalam jumlah tu ada sesuatu makna, ada sesuatu manfaat, ada kekuatan dalam bilangan. Kita jangan pula sampaikan alah, kita nak menang ke apa semuanya, sikit pun tak apa. Kita ikut cara apa, Ahlul Badar. Ya dia berapa, 1,000, 20,000, juta apa semuanya, kita sikit ke 30 orang pun kita pergi. Hebat awak. Habis kalau ramai, ramai ni tak ada apa-apa terus. Sampai dia tak ada etikat bahawa ada kebaikan, ada kelebihan di dalam jumlah yang banyak. Janganlah kita sampai macam itu sangat. Dan dalam waktu yang sama, jangan kita sampai iktimat menyandarkan segala kejayaan kepada bilangan dan jumlah orang. Jadi di sini kesilapan. Kalau kita baca Al-Quran surah Yasin, saya harap kita baca surah Yasin eh. Jangan tak baca surah Yasin mentang-mentang ada masalah kat situ terus tak nak baca surah Yasin. Sampai kat surah Yasin je kita skip masuk surah Taufat pula. Baik. Dalam surah Yasin muka surat kedua je dia kata wadrib lahum matalan ashabal qaryati irja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Dan berikanlah perumpamaan, peringatan, contoh sebuah kaum, ashabul qaryah, sebuah kampung, ketika datang kepada mereka utusan kami, ketika kami mengutuskan kepada kampung tersebut dua orang, kemudian mereka mendustai mereka berdua, lalu kami azazna, kami kuatkan mereka dengan yang ketiga. Lalu azza yu'izzu, izza aziz, kuatkan. Maknanya apa? Dengan bilangan ketiga dia jadi lebih kuat. Dua kena, oh kena teruk, kena attack, tambah lagi satu yang ketiga. Ini bukan bergaduh, bukan apanya, baru nak ajak, nak dialog, nak berdakwah. Ini menunjukkan ada kekuatan di dalam bilangan. Tapi tak ada pula maknanya mesti ramai-ramai nak bina Allah, mesti ramai-ramai 3 orang, 4 orang, 5 orang jadi syarat pula dan sebagainya. Tak ada pula. Tak eh? Jangan salah faham. Orang mesti ramai. Berapa orang eh? Ini sikit tak boleh uji. Mesti ramai-ramai. Bawa lagi. Lagi ramai lagi bagus. Pergi ketuk rumah orang semuanya satu. Itu dah tak boleh pula. Tak ada faedah. Yang hantar, diantar oleh Allah SWT adalah mursalun. Tak diutuskan melainkan dia ada ilmu. Dia boleh menyampaikan. Kalau tak boleh menyampaikan, macam mana? Bahasa tak tahu, tak boleh nak menerjemah, tak boleh apa semua, tak boleh, macam mana? Baik, jadi kekuatan ada dalam bilangan, tapi tidak disandarkan kepada bilangan tersebut, disandarkan semuanya kepada Allah SWT. Tetapi Rasulullah SAW di dalam perbuatannya ini, dia telah menggunakan ataupun melihat daripada sudut ini yang rasional, iaitu apabila ketua-ketua ini masuk Islam dengan kuat, sayang pada Islam kerana telah dijinakkan dengan tak apalah berikan dia dunia ni semuanya 100 ekor unta ke apa ke, kemudian yang lain semakan kuat masuk Islam, anak cucu mereka akan masuk Islam. Itu maksudnya. Baik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mendengar perkataan yang tidak enak tentang Rasulullah ini, dia melaporkannya kepada beliau. Dia mengkhabarkan bahawa orang ini berkata begini dan begitu. Maka wajah Rasulullah SAW berubah merah padam. Seraya bersabda, siapa lagi yang bisa berbuat adil jika Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Rasulullah SAW benar. Rasulullah, jika pembahagian Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa lagi yang boleh berbuat adil? Kemudian beliau bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa. Dia telah disakiti oleh kaumnya lebih banyak dari ini, tetapi dia tetap bersabar. Jadi kalau kita berhenti sekejap, kita tengok apa dalilnya bahawa Nabi Musa alaihissalam lebih banyak disakiti oleh kaumnya. Kaumnya siapa? Bani Israel. Bani Israel memang banyak dia disakiti oleh Bani Israel. Dia susah payah dakwah kepada Fir'aun. Nak terus Fir'aun masuk Islam, memang Fir'aun degil, tak boleh. Jadi apa Nabi Musa minta? Okeylah, engkau lepaskan Bani Israel ini, pergi bersama aku. Gimana? Keluarlah dari tempat ni. Kalau duduk sini, dia jadi hamba-hamba kamu. Keluarkan, lepaskan, ikut aku. Satu permintaan yang berani, daring, kita kata dia. Awak jumpa pada raja, ni semua hamba-hamba dia, dah bertahun-tahun dia azab. Jadi dia punya worker, dia punya kuli untuk buat dia punya piramid ke, buat dia punya apa-apa istana ke. Awak datang kat istana dia, bawa balik, mari lepaskan Bani Israel ni, kuat kurang ramai. Apa yang tinggal negeri tu? Mana ada orang nak punya? Mustahil Fir'aun nak menangkan dia masuk Islam lah. Jadi tak setuju. Dah susah payah gitu pun Fir'aun tak nak, tetapi turunkan 9 ayat tu. Dia turunkan apa tu, apa ni, yang air jadi berdarah lah, jadi darah lah, turun katak dan macam-macam lagi. Akhirnya Fir'aun tak boleh tahan. Akhirnya Allah SWT wahyukan kepada Nabi Musa AS untuk keluar daripada negeri Mesir pada waktu malam. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum mustaba'un. Tapi Allah kata engkau akan mesti diikuti, dikejar. Jadi mereka keluar. Jadi maknanya Nabi Musa dah bawa mereka keluar, pendekkan cerita. Dah nampak bagaimana laut itu dibelah. Kat mana laut tu Allah ma'alam lah, macam-macam orang cakap. Tapi yang penting laut, laut dibelah kan paling penting. Tak tahu nak kaji tu, nak kaji ni dan sebagainya. Kalau boleh buktikan tak apa. Baik, dibelah. Lepas tu kita nampak, ya ini Bani Israel nampak bagaimana Fir'aun dan semua tak bala tenteranya tenggelam. Semua sekali, tak tinggal, tak tinggal orang kafir di negeri Mesir, melainkan mereka tenggelam. Sebab Allah SWT kendaki Nabi, Allah SWT mengkendaki Fir'aun amat marah sangat dengan perbuatan Nabi Musa AS itu. Bila dia dengar dia dah lari dengan Bani Israel, dia kata panggil semua, panggil semua orang kejar. Bagus juga lah, ada faedah ni juga. Bila dah ramai-ramai sangat kejar, dia ramai-ramai sekali binasa kan? Memang betul-betul semuanya binasa. Dan lepas itu, baru lepas Bani Israel sakitkan hati Nabi Musa AS, minta patung. Bagaimana orang-orang yang kat tepi laut tu, kat sebagian tempat kat tepi pantai tu, tengah sembah patung. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami satu Tuhan sebagaimana diorang punya Tuhan. Padahal semua ini berlaku untuk keluar daripada penghambaan kepada selain daripada Allah. Tapi mereka sakitkan hati Nabi Musa AS, minta patung. Tak faham-faham ke? Ke buat-buat tak faham? Tak syukur pada nikmat Allah SWT. Dan macam-macam lagi kalau kita ceritakan tentang kisah Bani Israel ini. Bila dah perintah pergi masuk ke Palestin, mereka tak mau. Sebab apa? Kat situ ada Jabarin, orang-orang yang yang apa ni, yang perosak, yang kuat-kuat. Jadi mereka kata, engkau pergilah. Izzan tawarabuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhan kau, pergilah engkau berang dengan diorang. Kita kat sini duduk, kita tak nak pergi. Qa'idun bukan kata janisun. Qa'id tu maknanya tak nak keluar punya. Tak nak, tak nak keluar. Macam orang tua dipanggil al-qawa'idu minan nisa, wanita-wanita yang tua dia panggil qawa'id, maknanya dah duduk, dah tak boleh lagi. Dia kata kami akan duduk, engkau pergi dengan Tuhan kau. Sakit tak hati? Hati ni sakit hati, bukan sakit hati ya, tetapi untuk hak Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itu mereka buat dengan rasul mereka. Dan macam-macam lagi. Lepas tu bila dihukum dekat hati padang pasir, mereka dapat nikmat man-man nawasalwa, burung dan madu. Mereka minta apa pula? Mereka, pergilah kau wahai Musa, minta pada Tuhan kau, suruh apa? Keluarkanlah daripada bumi ini apa yang ditumbuhkan, daripada bawang lah, bawang putih lah, timun lah, apa semuanya, adat kacang dal lah, apa kita nak masak pula. Bosan makan, makan makanan yang satu ni je, jenis makanan yang satu ni je. Dia kata apa, wahai Musa, minta pada Tuhan kau untuk kita. Macam tu bukan Tuhan diorang. Lepas tu minta lah pula apa ni, air dan sebagainya. Macam-macam diorang minta, lepas satu-satu, lepas satu-satu, diorang banyak sakitkan hati Nabi Musa AS. Dan antaranya juga mereka sampai tuduh Nabi Musa AS cacat anggota kemaluannya, ada sesuatu yang tak betul. Sebab apa? Bila kita mandi sama-sama, dia tak nak mandi sama-sama dengan kita. Orang Yahudi ni biasa mandi sama-sama. Nabi Musa AS tak nak mandi kan dengan mereka. Ni mesti ada yang aib, ada yang tak betul ni. Dan macam lah buka cerita, sakit hati Nabi Musa AS. Lebih dahsyat daripada ni. Sampaikan Allah SWT bebaskan daripada tuduhan tersebut. Kalau kita baca dalam Bukhari Muslim, Nabi Musa AS mandi, letakkan kain bajunya dekat atas batu, tiba-tiba batu tu lari. Lari batu tu, bawa kain bajunya. Nabi Musa AS marah, pergi kejar batu tu. Hajar, Saudi, hajar, Saudi, hajar. Baju aku, wahai batu, baju aku, wahai batu. Dia kejar, orang Yahudi nampak, oh dia tak ada apa-apa. Itulah apa yang bagaimana ulama mengatakan sebabnya turun ayat dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah SWT telah membersihkan beliau daripada apa yang mereka katakan. Wa kana 'indallahi wajiha, dan adalah Musa itu di sisi Allah orang yang mempunyai wajah. Yani orang yang mulia. Tak ada dimalukan apa semuanya. Dia sabar, akhirnya dia dapat kemuliaan daripada Allah SWT. Itu yang kita percaya. Bahawa kalau kita sabar terhadap ujian dan sebagainya, darajat kita akan naik. Yang penting indallah, di sisi Allah SWT. Mungkin di sisi orang jadi ke tak jadi, mulia ke tak mulia, itu tak penting. Tapi kita yakin akan mulia di sisi Allah SWT. Sebab itu Nabi Muhammad SAW telah mengkhabarkan kepada sahabat, dia ingatkan dirinya juga bahawa semoga Allah SWT merahmati Musa. Rahimallahu Musa. Rahimallahu maknanya, kalau daripada terjemahan, Allah telah merahmati Musa. Allah telah merahmati Musa. Ini satu khabar. Tapi kalau dalam bahasa Arab awak jumpa rahimallahu, maknanya semoga Allah merahmati Musa. Takut-takut orang yang belajar bahasa Arab, ini keilmuan dia, ini past tense. Ini maknanya Allah telah merahmati. Kenapa dia terjemahkan semoga Allah merahmati? Dia telah salahkan orang pula. Ini bahasa Arabnya ada lain. Ada macam-macam lagi. Baik. Sebab itu tak boleh kata orang itu almarhum ataupun almarhumah fulan dan fulan, ataupun almarhumah fulana binti fulan. Almarhum maknanya telah dirahmati Allah. Tapi kalau cakap fulan binti fulan atau fulan bin fulan ke Allahu yarhamu rahimahullah, lain, dibenarkan. Sebab tu maknanya semoga Allah merahmatinya. Kalau almarhum telah dirahmati, macam mana awak tahu dia dah rahmati Allah SWT? Mestilah ada begitu dan begini. Mana awak tahu? Kita bukannya tahu yang raib. Kita harapkan boleh, kita doakan. Memang patut kita doakan orang-orang Islam, walaupun dia banyak buat dosa, kita doakan dia. Tetapi doakanlah. Jadi kita taruh Allahu yarhamu. Tapi dalam bahasa Melayu memang ada kata yang apa pasangan tu kan, ada kan? Ada kata almarhum, almarhumah, itu bahasa Melayu. Tapi kita dah faham ada kena mengena dengan agama tu, kita tinggalkanlah bahasa, itu bahasa punya hal. Tapi dalam bab amalan praktik kita, kita pakai agama punya hal. Banyak ulama tak kasi asyahid fulan, imam fulan bin fulan. Asyahid mana apa? Orang yang mati syahid. Betul ke dia mati syahid? Mana awak tahu dia mati syahid ke tak mati syahid? Jadi kalau awak kata semoga dia termasuk golongan syuhada, bolehlah. Asyahid insya-Allah ke dengan izin Allah, tapi mereka tak nak kalau awak cakap macam gini. Mana boleh? Dia dah berjuang gitu, dia telah dibunuh macam gitu dan sebagainya, dia syahid. Ini yang jadi masalah pula. Baik. Jadi kata Rasulullah SAW, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa AS, disakiti dengan lebih daripada itu, maka dia telah bersabar. Bukti lain dari pernyataan bahawa para nabi jika disakiti bersabar adalah apa yang dialami Rasulullah SAW tatkala dikatakan kepadanya perkataan ini setelah 8 tahun dari hijrah beliau. Dengan demikian, ini terjadi bukan pada awal beliau berdakwah, Tetapi setelah Allah memberinya kedudukan, setelah kejujurannya terkenal, dan setelah Allah menampakkan tanda-tanda kerasulannya di angkasa dan di dalam negeri dan di dalam diri mereka, namun demikian masih dikatakan bahawa pembahagian itu tidak adil dan tidak untuk mencari keridhaan Allah. Kita faham peringkat ini? Maksudnya Rasulullah SAW ni dah lama dah berdakwah dan nampak kejujurannya. Bukan awal-awal, bolehlah orang kata dia berusaha ke, dia nak apa ni, dia nak jadi ketua ke apa kan, dia kata dia dapat wahyu. Tidak, ini dah nampak kebenaran beliau, mukjizat macam-macam, tanda-tanda kebenaran beliau nampak kat mana-mana pun, ada orang masih nak kata dia tidak adil, dia tidak cari keridaan Allah. Itu menunjukkan bahawa perkataan itu amat-amat menyakitkan. Jika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berkata seperti itu kepada beliau, siapa ni sahabat? Maknanya tadi tu sahabat yang cakap tadi tu sahabat. Kenapa sahabat? Mana boleh sahabat dah cakap macam itu, tu bukan geng lah, tu bukan sahabat. Dia jangan salah faham, sahabat tak semestinya dah lama kawan, telefon banyak kali, dah SMS banyak kali, itulah sahabat. Dah keluar jalan-jalan, itulah sahabat. Tak ada. Sahabat dalam istilah agama, man laqiya Rasulullah SAW wa amana bihi wa mata ala zalik. Maksudnya seorang yang jumpa Rasulullah SAW dan dia beriman kepada Rasulullah SAW dan dia mati dalam keadaan iman. Kalau boleh hafalkan, kalau nak tulis-tuliskan. Jadi kita tahu sahabat dalam takrif definisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang demikian. Siapa jumpa Rasulullah SAW kemudian dia beriman dengan Rasulullah SAW. Maknanya kalau dia tak beriman dengan Rasulullah SAW, dia tak boleh dikira sahabat. Walaupun pakcik Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib ni bukan ya sahabat. Sebab dia tidak beriman dengan Rasulullah SAW, kemudian dia mesti mati dalam keadaan beriman. Jadi ada orang kan yang dah beriman dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW meninggal, dia pun murtad. Ataupun orang-orang munafik, yang orang-orang ini bukan kira sahabat, tak boleh masuk dalam buku listnya sahabat seperti Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kitab-kitab Al-Isabah, ketepatan dalam membeza-bezakan siapa yang sahabat ke tidak. Kitab dia besar, dalam dia semua nama-nama sahabat. Jadi mesti mati dalam keadaan beriman. Jumpa Rasulullah SAW ni, makna jumpa ni maknanya nampak Rasulullah SAW ke? Salam dengan Rasulullah SAW ke? Berbual dengan Rasulullah SAW? Tak. Nampak maknanya jumpa, maknanya jumpa. Kalau gitu orang buta, bukan sahabat. Sebab dia tak nampak Rasulullah SAW. Jadi nampak tak penting. Yang penting apa? Jumpa. Tahu jumpa eh? Berbual dengan Rasulullah SAW pun tak penting. Misal dia katalah Rasulullah SAW tengah apa? Tengah futbal apa? Dia ada kat situ. Dia beriman dengan Rasulullah SAW. Dia keluar daripada situ, dia meninggal dunia. Dia dah kira sahabi. Status dia dah lain. Right? Jadi tu sahabat. Jadi orang tadi sahabat, menunjukkan bahawa dia tidak kafir dengan kata-kata demikian, walaupun zahirnya kafir. Sebab itu Rasulullah SAW tidak perintahkan untuk berada dibunuh. Ada beberapa sebab. Kalau kita cakap panjang lagi, sebab orang kata, ni dalil bahawa murtad tak kena bunuh. Ini kan murtad ni, Rasulullah SAW tak bunuh kan. Ini dalil Nabi SAW apa ni, murtad tak kena bunuh. Apa yang Nabi SAW tu, man badala dinahu faqulu, siapa yang ubah agamanya maka bunuhlah dia. Apa yang itu apa pula? Oh, itu tak wajib. Itu nak bunuh. Itu izin lesen untuk bunuh. Itu dah keluar kat surat khabar kan. Murtad ni tak wajib bunuh. Boleh pilih nak bunuh boleh, tak nak bunuh boleh. Sebab ni Rasulullah tak bunuh ni orang murtad. Ada lagi lah macam-macam kita. Ni perkara bahaya kalau kita cakap panjang lebar. Tapi kesimpulannya, ada kalanya Rasulullah SAW pada zaman beliau tidak melaksanakan sebahagian perintah kerana beberapa halangan mawani' uzur. Ini waktu nak sebarkan Islam. Kalau Rasulullah SAW bunuh sahabat atas dasar kutukan-kutukan verbal dan sebagainya, maka orang akan kata inna Muhammadan qatala ashabahu. Sesungguhnya Muhammad ni dia bunuh dia bunuh sahabat-sahabat dia. Oh, ini dia apa, diktator dan sebagainya. Nanti dalam akan jadi masalah dalam agama, orang tak faham. Jadi dia tak suka dengan sahabat dia, dia bunuh. Ini bukan apa, sahabat dia bunuh. Jadi sebab itu Rasulullah SAW tak melakukan demikian. Itu adalah alasan daripada Rasulullah SAW sendiri. Banyak kali dia kata, jangan Umar, jangan bunuh dia. Nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya. Itu ada uzur. Lepas Rasulullah SAW, ada uzur tu lagi ke? Tak ada. Kalau sahabat-sahabat, khalifah-khalifah semuanya, orang mutak dia bunuh je. Tak ada kasihan. Dan tak ada uzur dia lagi. Kes ni sama macam semayang terawih. Kenapa Rasulullah SAW dah semayang terawih, berapa malam dia tak semayang lagi, lepas tu sama-sama jemaah kat masjid? Sebab dia takut diwajibkan atas orang Islam, berat nanti. Sebab wahyu masih tu, masih turun. Tengok, lepas Rasulullah SAW wafat, dibuat tak semayang terawih? Buatlah, sebab apa? Dah tak ada wahyu turun lagi, tak akan diwajibkan ni. Lepas Umar radhiyallahu anhu, dia buatkan, dia hidupkan balik. Abu Bakar tak buat, kenapa Ustaz? Takkan Umar lagi terror daripada Abu Bakar? Alamak, kita tak cakap Umar lagi terror daripada Abu Bakar. Bahkan kat situ menunjukkan Abu Bakar al-Siddiq lagi terror, lagi hebat daripada Umar radhiyallahu anhu. Sebab apa? Dia tak berani nak buat apa yang Rasulullah SAW tak buat. Walaupun dia tahu boleh buat, dia tak buat. Quran, satukanlah. Umar kata apa? Pada Abu Bakar, ini dah teruk ni, nanti kita punya hufaz nanti mati. Macam mana Quran kita semua habis? Mari kita bukukan dalam satu. Abu Bakar terus, okey, ambil kita satu, kita satukan panggil orang-orang, ahli panitia, ahli panel, untuk kita satukan buku ni, Quran ni jadi satu buku. Dia tak kata, dia tak nak. Mati-mati dia tak nak. Sampai Umar dan Khattab, pujuk dia sampai Umar radhiyallahu anhu berkata, akhirnya Allah SWT bukakan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila dia tengok Umar ni betul-betul nak, jadi dia pun izinkan, dia benarkan. Menunjukkan ada benda-benda baru ni, walaupun nampaknya baik, Abu Bakar tak nak buat. Itu faham tak apa? Yang kita dah lain. Baik. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, jika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berkata seperti itu kepada beliau, maka tidak adil jika ada seseorang yang berkata miring, yakni menyeleweng ataupun yang tak tepat tentang seorang ulama, bahawa dia begini dan begitu, serta melontarkan beberapa aib kepadanya, kerana syaitanlah yang membujuk mereka untuk mencela para ulama itu. Kerana jika mereka mencela ulama dan perkataan mereka itu didengar manusia, maka tidak lagi ada orang yang akan memimpin mereka menuju kitabullah, tetapi mereka akan dipimpin oleh syaitan dan kelompok syaitan. Maka dari itu, cobaan para ulama lebih besar daripada cobaan selain ulama, kerana cobaan selain ulama bersifat pribadi. Cobaan ini diterjemahkan daripada fitnah. Ini tak berapa tepat. Yang ini fitnah terhadap ulama ni lebih besar daripada fitnah terhadap orang selain ulama, kerana fitnah selain ulama bersifat pribadi yang tidak membahayakan kecuali kepada diri mereka sendiri saja. Akan tetapi fitnah terhadap para ulama dapat membahayakan seluruh Islam, kerana ulama membawa bendera Islam. Jika kepercayaan terhadap kataan mereka jatuh, maka jatuh pulalah bendera Islam, sehingga hal itu membahayakan umat Islam. Dan kita cakap ni pasal ulama-ulama betul, ulama ni pun ada dua macam, ulama betul dan ulama tak betul. Ulama tu, ulama jahat ni, mestilah nak cakap mereka tak betul. Yang kita cakap pasal ulama betul ni, orang fitnah. Dia kata ni ulama sultan, ulama raja-raja, ikut dia apa raja cakap, ulama negeri, bukan ulama agama. Padahal mereka ada ulama betul. Awak cakap gitu, besar dia punya fitnah, besar kesannya terhadap agama ini. Baik, insyaAllah ulama-ulama itu tak akan melakukan perkara-perkara yang boleh menurunkan kewibawaan mereka. Tapi macam mana pun, kadang-kadang orang tu buat silap. Masalahnya awak tu yang cari silap, orang lain tak suruh. Jadi mereka, kata Syekh Utsaimin, mereka melakukan demikian kerana mereka tahu bahawa agama ini akan jatuh kalau ketua-ketua agama itu jatuh. Jika daging orang yang terkena fitnah seperti daging mati, bangkai. Maka daging ulama yang terkena fitnah seperti daging mati yang beracun, kerana di dalamnya ada bahaya yang besar. Kita fitnah orang biasa je, seolah-olah kita seperti makan daging yang mati itulah. Di dalam surah Hujurat dia kata, apakah kita riba kita umpat-umpat kawan kita itu, apakah kita sanggup makan daging, makan daging kawan kita main setan secara mati itu, maknanya daging bangkai. Tentu kamu tak suka perkara itu. Tapi kalau ulama, dua kali, dua balasannya. Satu, macam makan daging mati. Satu, dia beracun, sebab dia ada bahaya yang besar. Dia punya kesan terhadap agama itu. Maka saya katakan, yakni Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala, janganlah kamu merasa hairan jika mendengar seseorang manusia mencela ulama. Rasulullah SAW saja pernah dicela. Maka bersabarlah dan mohonlah pahala dari Allah, dan ketahuilah bahawa kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Selama manusia dalam ketakwaan dan berada di bawah naungan cahaya Allah, maka dia akan mendapat keberuntungan. Begitu juga ada sebahagian manusia yang mempunyai teman atau kerabat yang kerana sekali saja melakukan kesalahan, lalu dia disifatkan dengan aib dan celaan, walaupun hanya kerana satu kesalahan. Betul ke tidak? Satu salah je habis dia masuk dalam fail yang teruk. Dia ada fail, habis satu salah masuk dalam fail ni. Satu nanti dia isik saja, gilis terus masuk dalam apa ni, NTB. Tapi pasal satu kesalahan. Maka dari itu disarankan kepada mereka yang dicela dan dicacat, hendaklah dia bersabar dan mengetahui bahawa para nabi pun pernah dicela, disakiti dan disalahkan. Bahkan mereka dikatakan gila, penyair dan dukun, padahal mereka sendirilah yang penyihir. Ya, ini orang-orang yang cakap tu lah adalah orang-orang tukang penyihir. Lalu mereka bersabar atas kedutaan dan siksaan mereka hingga datang kepada mereka pertolongan kami. Begitulah yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini terdapat dalil bahawa seorang pemimpin harus memberikan kepada orang yang kerana ini harusnya boleh, wajib memberikan kepada orang yang kerana pemberian itu dapat membawa kemaslahatan, walaupun lebih banyak dari yang lain. Harus maknanya dia boleh, kadang-kadang wajib dia berikan orang lebih daripada orang lain kerana kemaslahatan, yakni bagi Islam, bukan kemaslahatan peribadi. Kerana dia sayang dengan orang itu, dia naikkan pangkat, tidak masalah pula . Dia satu cerita dunia pula kan, dah kena pecat, masalah pula. Tapi kalau maslahat Islam untuk imam, dibenarkan. Jika dia melihat bahawa pemberian lebih kepada seseorang itu membawa kemaslahatan bagi umat Islam, maka hal itu terserah padanya, dan dialah yang akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Dan tidak halal bagi seseorang untuk menentangnya. Dan jika ada orang yang menentangnya, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Jadi kita jangan salah faham bahawa perkara ini hanya khas untuk Rasulullah SAW. Tidak, Syekh Uthaimin jelas mengatakan bahawa hukum nak berikan lebih kepada orang-orang tertentu ni boleh sampai sekarang. Tapi untuk imam yang bertanggungjawab, dan mesti untuk dia pula, mesti untuk melihat kemaslahatan agama, bukan maslahat peribadi. Dan kalau dia silap, dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tetapi dia ada hak melakukan demikian. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengambil pelajaran dari para rasul yang telah lalu. Maka dari itu beliau bersabda bahawa Musa telah disakiti lebih banyak dalam hal ini, tetapi dia bersabar kerana Allah berfirman, sungguh dalam kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dalam ayat lain Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ulaika allazina hadahumullah fabihudahum muhtadin. Jadi kita ikut petunjuk orang-orang sebelum kita. Yang terbaik sekali adalah para anbiya. Jadi yang tadi Nabi SAW tunjukkan macam mana dia ambil pelajaran daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi bukan maknanya syariat Nabi-Nabi sebelum kita adalah syariat kita. Tidak. Yang kita baca dalam Al-Quran saja, dalam surah Al-Kahfi saja, orang buat masjid di atas kuburnya Ashabul Kahfi, maka kita pun kata, ah bolehlah kita buat masjid atas kubur. Mungkin dalam Quran kan syariat zaman tu. Jawab kita tak boleh, sebab ada larangannya di dalam syariat kita. Baik, tapi ambil petunjuk mereka secara umum, jawabnya boleh. Maka Allah menyuruh nabinya untuk mengikuti petunjuk para nabi sebelumnya. Begitulah yang harus kita lakukan, iaitu mengikuti jejak para nabi dalam kesabaran ketika mendapat siksaan, dengan senantiasa mengharapkan pahala dari Allah. Sabar-sabar saja tak cukup, sabar mesti harapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala ni adalah syarat untuk dapatkan kebaikan daripada musibah. Kita menyalahi orang-orang yang beribadat kepada Allah, tak nak pahala, tak nak tak takut dosa, tak nak syurga, tak takut neraka, ni kita tak, kita bersalahan dengan mereka. Dia hebat dia. Aku ni tak layaklah untuk syurgamu dan sebagainya, tapi aku gini dan macam-macam. Aku tak takut dengan kau punya neraka, aku tak nak kau punya syurga, yang aku nak hanya engkau, hai Allah. Hebat puisi dia. Yang kita ni mesti ada minta pahala daripada Allah. Dan hendaklah kita tahu bahawa hal ini dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Wallahul muwaffiq. Jadi kita akan teruskan di dalam hadis-hadis yang berikutnya pada minggu yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum sa'il mu'minina wa mu'minat.